بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Bapak, Ibu, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Tadi sebelum Isya, pembicaraan kita terhenti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang seorang yang hidup di masa dahulu, di zaman Bani Israel. Seseorang yang melampaui batas terhadap dirinya, banyak melakukan dosa. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, seberapa besar dosanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatala 99 nafsan. Orang ini telah membunuh 99 jiwa. Satu saja dibunuhnya dengan sengaja seorang mukmin, azabnya kekal di dalam neraka. 99 orang telah dibunuhnya. Bayangkan betapa besar dosa yang telah dilakukannya. Namun Allah Subhanahu wa taala rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Hamba ini mendapat bagian dari rahmat tersebut. Allah gerakkan di hatinya untuk bertaubat. Allah tumbuhkan rasa penyesalan. Muncullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan untuk hidup di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Api maksiat yang selama ini telah membakar dirinya tidak tertahankan lagi. Muncul rasa takut berkecamuk di dalam jiwanya. Akhirnya dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tunjukkan aku, dullani ala ahadin, tunjukkan aku seseorang yang bisa membimbingku untuk bertaubat. Lalu manusia ketika itu menunjukkan kepada dia seorang abid, ahli ibadah, orang yang menyibukkan dirinya di masjidnya, di tempat ibadahnya, sepanjang siang dan malam, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah dia menemui ahli ibadah tersebut. Perasaan takut berkecamuk, dosa-dosa yang selama ini dilakukan menghantui dirinya. Bagaimana kalau ajal menjemput sebelum dia bertaubat, sebelum dosanya diampuni? Apa yang akan dia dapatkan kelak? Apa yang akan dia perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah dia duduk dengan penuh hina di hadapan seorang ahli ibadah. Lalu dia berkata, qataltu 99 nafsan, hal li min taubah. Aku telah membunuh 99 orang, apakah masih mungkin aku bertaubat? Apakah orang yang sepertiku ini masih bisa bertaubat dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam beberapa riwayat, ahli ibadah ini, orang yang rajin ibadah ini, berkata seolah-olah merendahkan, menghina pelaku maksiat ini. Dia bertanya, qatalta 99 nafsan, engkau telah membunuh 99? Seolah-olah dia memandang jijik orang ini. Kenapa? Dia selama ini beribadah, lalu ada orang datang kepada dia dengan membawa dosa yang sangat besar. Maka dia pandang rendah orang tersebut. sehingga dia berkata, qatalta tis'a wa tis'ina rajulan anna laka taubah, dosamu ini sudah banyak, bagaimana lagi kamu mau bertobat, bagaimana Allah akan menerima taubatmu, 99 orang yang engkau bunuh karena kejahilan dia. Kenapa lama ini dia sibuk mengurus dirinya saja, beribadah, dia tidak punya ilmu tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup pintu rahmat Allah tersebut, dia persempit sehingga marah orang ini, sehingga sisa-sisa kejahatannya itu kembali bangkit, darah pembunuhnya itu terpancing. Orang ini melecehkan saya datang baik-baik malah dihina. Dibunuhnya ahli ibadah tersebut, dibunuhnya genap 100 ibu-ibu, 100 orang dibunuhnya, 99 saja sudah besar dosanya, ditambah oleh seorang yang beribadah kepada Allah dibunuhnya 100. La ilaha illallah, sebesar apa dosanya? Usai dia membunuh tersebut, dia kembali menikah. Begitulah kita. Kadang kita sadar kita telah berdosa, lalu kita berusaha untuk kembali. Setelah kita menyatakan taubat, penyesalan kepada Allah, tiba-tiba esok kita kembali melakukan maksiat. Orang ini melakukan dosa yang sangat besar. Setelah 100 dibunuhnya, tumbuh lagi semangat untuk bertaubat, kembali kepada Allah, membersihkan diri sebelum ajal menjemput. Dia bertanya lagi kepada manusia, kepada orang-orang yang ada, "Jinnan ya la ahadin yursiduni ila taubah." Tunjukkan aku seseorang yang akan membimbingku untuk bertaubat. "Fadalluhu ala alimin." Lalu ditunjukkanlah kepada dia seorang alim. Alim artinya orang yang berilmu. Kalau kita asallah ke masjid orang pakai kopiah, disebut alim. Itu bedanya. Alim itu artinya adalah orang yang berilmu. Datang dia menemui ulama ini. Kalau tadi dia menemui ahli ibadah, rajin ibadah, tapi tidak berilmu, akhirnya membahayakan diri dia. Pergi dia menemui ulama ini. Dia ceritakanlah bahwa dia telah membunuh 100 orang. Lalu dia bertanya, apakah orang seperti saya ini masih bisa bertaubat? Masih mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dosa saya sudah besar? Apa kata orang alim ini? Orang yang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Qabilut Taub, Ghafir Dzamb, Maha penerima taubat, Maha mengampuni dosa. Dia berkata, Manil ladzi hajaba bainaka wa bainat taubah? Siapa? Siapa pula yang akan bisa menghalangi antara engkau dengan taubat? Tidak ada. Bertaubatlah, Allah pasti akan terima taubatmu. Tetapi lihatlah kebijaksanaan dia. Jika engkau betul-betul ingin bertaubat, idhab ila qaryati fulan, pergilah ke kampung fulan, tinggalkan kampungmu, fa innaha ardus su, karena kampungmu itu adalah kampung yang buruk, banyak kejahatan. Jika engkau betul-betul ingin bertaubat, tinggalkan tempat maksiat tersebut, tempat di mana banyak orang-orang yang akan memperdaya dan mempengaruhimu, membuat engkau tidak akan bisa istiqomah bertaubat. Pergi ke tempat kampung fulan, di sana banyak orang-orang yang soleh, ibadatilah Allah di sana. Lihat di sana ya seorang yang berilmu. Bandingkan perbedaannya dengan orang yang tidak mengerti dan paham, tidak berilmu. Apa hasilnya? Maka orang tersebut pun pergi menuju kampung yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Berangkat dia menuju hijrah ke tempat baru, berharap di sana bisa memperbaiki diri. Belum jauh dia melangkah, belum jauh dia meninggalkan kampungnya, ajal mendahului, terasa kematian telah dekat. Terseok-seok dia langkahkan kakinya. Setelah itu dia pun jatuh ajal semakin dekat, sekarat telah tiba. Di dalam beberapa riwayat diriwayatkan di antaranya dalam riwayat Al-Hakim disebutkan di situ ketika dia sudah tergeletak, ajal sudah, nyawanya sudah hampir sampai ke tenggorokan, dipalingkan, dihadapkan wajahnya ke kampung yang ditujunya, dibusungkan dadanya seolah-olah dia ingin terus berusaha sampai detik nafas terakhir untuk menuju tempat dia memperbaiki diri. Ini kesungguhan dia untuk bertaubat. Akhirnya ajal pun menjemput. Lalu turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan dia belum beramal soleh sama sekali. Saya akan membawanya. Malaikat rahmat mengatakan, rajulun ja'atainan, orang ini datang untuk bertaubat, memperbaiki dirinya. Saya akan membawanya. Akhirnya fa'arsalallahu lahuma malaka, Allah kirimkan kepada keduanya satu malaikat lagi. Lalu malaikat ini memerintahkan kepada malaikat rahmat dan malaikat azab mengukur dari tempat dia meninggal itu ke kampung yang ditinggalkannya dan kampung yang ditujunya, tempat bertaubat, tempat dia memperbaiki diri. Lalu Allah perintahkan kepada bumi yang ditinggalkannya, sab'adi menjauhlah, dan yang akan ditujunya ikhtaridi mendekatlah. Ternyata lebih dekat bumi yang ditujunya. Faghfarallahu lah, maka Allah mengampuni dia dan diserahkan kepada malaikat rahmat. Ilmu akhirnya membuat orang ini bisa bertaubat. Dengan ilmu itulah kita bisa menyadarkan masyarakat kita dari kelalaian dan kelengahan selama ini. Dengan ilmu, wahai saudara saudariku, kampung kita ini yang sudah dianugerahi kemudahan hidup, kelapangan rezeki, bisa terang benderang. Walaupun listrik terang, penerangan ada, tetapi kalau kita tidak berilmu, ketahuilah kampung kita ini akan gelap gulita, karena hati kita gelap. Gelap dengan maksiat, gelap dengan kejahatan, gelap dengan kelalaian dan kelengahan. Tidak akan ada yang menerangi hati kita, tidak akan ada yang menerangi kampung kita ini, kecuali kalau masyarakatnya menuntut ilmu agama, belajar, kemudian mengamalkannya. Ingatlah wahai saudara-saudariku, Allah mudahkan kita. Hadis yang kita baca tadi dari Abu Darda, dahulu sahabat butuh perjalanan 1 bulan naik kuda untuk dari Madinah ke Damaskus mendengarkan satu hadis. Malam hari ini duduk kita bersama di sini, setelah itu sejam setelah itu kita pulang, sampai ke rumah kita sudah mendengarkan hadis yang sama. Subhanallah. Allah mudahkan kita, tetapi dengan kemudahan yang Allah berikan, kita masih saja malas, tidak punya semangat dan motivasi. Padahal dengan ilmu itulah masyarakat kita bisa terhindar dari maksiat. Kita lanjutkan hadis yang mulia tadi, masih ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Darda tadi, innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para ahli ilmu, ulama, adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta benda, tetapi mereka mewariskan ilmu. Ini menjadi pewaris nabi, maka belajarlah, duduklah di majlis ilmu, walaupun hanya sekali seminggu. Alhamdulillah, setiap hari kita duduk di majlis-majlis kefasikan. Setiap hari kita di majlis, duduk di majlis kesia-siaan, tidak membuat kita bosan. Apa? Ibu-ibu bisa tahan 1 jam menonton sinetron. Apa yang kita lihat di situ? Orang-orang yang membuka aurat, orang-orang yang mengajarkan istri yang durhaka kepada suami, suami yang berselingkuh, orang-orang yang mengajarkan anak-anak yang durhaka, berbuat maksiat. Kita kuat untuk duduk berjam-jam, bahkan kita tunggu-tunggu jadwalnya, episode-nya, oh besok lanjutannya lagi seru nih. La ilaha illallah. Kapan masyarakat kita merindukan, menunggu-nunggu, menanti majlis ilmu, lalu berbondong-bondong datang ke masjid menuntut ilmu? Kapan? Alangkah indahnya ketika suatu kampung di sana ada masjid, masyarakatnya tua muda, saat jadwal menuntut ilmu datang berbondong-bondong duduk mendengarkan ayat dari Allah, mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah cahaya Allah akan menerangi kita. Karena itu janji Allah di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada satu kaum duduk berkumpul di salah satu rumah Allah. Anda sekarang berkumpul di rumah Allah. Yatluuna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarusuna fi ma bainahum. Lalu mereka mempelajari di tengah mereka. Dipelajari bersama. Illa nazalat alaihim sakinah. Melainkan turun kepada mereka ketenangan, ketenteraman. Wa ghasyiyat bumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah puji, Allah sanjung orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan malaikat-malaikat di sisinya. Inilah kebanggaan. Inilah kegembiraan. Seseorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis tadi. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi itu, dia telah mendapatkan bagian yang wafir, yang sangat banyak. Ilmu tidak pernah habis. Harta hadis sirna sula kullu man alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi itu sirna. Ketika seseorang mati, harta, mungkin istrinya akan menikah lagi, maka suami barunya yang akan mengendalikan harta tersebut. Mungkin suaminya akan menikah lagi, istri barunya pula lah yang akan menikmati harta tadi. Atau anaknya bertengkar satu dengan yang lainnya memperebutkan harta warisannya. Atau anaknya menggunakan harta yang ditinggalkannya itu untuk berbuat maksiat. Sementara dia berkawan tanah, bertemankan cacing. Lalu akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Jika amal soleh ada, alhamdulillah. Jika tidak, apa yang akan dia katakan kepada mereka? Apa yang akan dia lakukan? Tetapi ilmu. Ketika seseorang itu wafat, maka seorang ulama itu walaupun beratus-ratus tahun yang lalu, hari ini orang masih menyebut namanya dan mendoakan dia. Setiap disebut namanya, Imam Syafi'i, orang mengatakan rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Para sahabat disebut Ridwanullah radhiyallahu anhu. Namanya harum, dipuji dan disanjung. Walaupun dia mati jasadnya, tetapi dia tetap hidup bersama manusia dengan ilmunya sehingga dia abadi sampai akhir zaman. Lihat keutamaan ilmu itu. Tahun berapa Imam Syafi'i itu? Sudah lama setelah tabi'in. Generasi keempat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah lebih 1400 tahun yang lampau. Ternyata sudah lebih 1000 tahun yang lampau. Ternyata sampai sekarang orang masih mengingat namanya. Karangan dia masih dipelajari oleh orang. Petua-petua nasihat pengajaran dia masih saja terus diikuti oleh orang. Menjadi lentera, pelita menerangi jalan manusia. Nah, lihatlah keutamaan dan keistimewaan ilmu. Hadis Abu Darda tadi, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis tersebut sahih. Nah, hadis tersebut mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua sehingga untuk kedepannya kita lebih giat menuntut ilmu, belajar dan tidak malu untuk bertanya apa yang tidak kita ketahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terakhir, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, tuntutlah ilmu, pelajarilah ya. Karena sesungguhnya itulah bekal kita ke akhirat dan itulah senjata kita untuk menghadapi kebatilan-kebatilan, benteng untuk membentengi keluarga dan masyarakat kita dari kerusakan moral. Pelajarilah ilmu, amalkan, kemudian dakwahkan, sebarkan, bersabar di atasnya, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai kapan kita akan tenggelam dalam kehidupan dunia? Sampai kapan kita di kampung ini lalai dan lengah? Sampai kapan kita biarkan anak-anak kita tenggelam dalam maksiat? Untuk para pemuda dan pemudi Islam, untuk remaja dan anak-anak Islam, kalau bukan Anda yang akan menegakkan agama Allah di kampung ini, siapa yang kita harapkan? Berikanlah yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berikan pula yang terbaik kepada Anda di akhirat kelak, bahkan di dunia sebelum Anda bertemu dengannya di akhirat. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pesimis, putus asa melihat sedikitnya orang yang memenuhi seruan dan panggilan kebenaran, dan jangan tertipu banyaknya orang berbuat maksiat, karena akhirnya Allah akan menolong, memenangkan orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Mudah-mudahan kajian kita, pertemuan yang singkat ini, bisa bermanfaat, dan beberapa menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh bertanya langsung, dan boleh ditulis pertanyaannya dan diajukan ke depan. Pertanyaan bebas selama itu masalah agama, walaupun tidak terkait materi yang kita sampaikan. Silahkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Dalam kajian Ustaz tadi tentang bid'ah, ya bagaimana betul bid'ah ya? Yang kedua, akhir-akhir ini kita dilebohkan dengan adanya pemberitaan media massa, media cetak, elektronik, bahwa dunia ini akan kiamat 2012. Apakah tanda-tanda kiamat itu sudah ada sekarang? Ada dua pertanyaan dari bapak kita. Yang pertama mengenai bid'ah. Apa sebenarnya bid'ah tersebut dan apa hukumannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Bid'ah itu bahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu. Secara bahasa arti bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Jadi tidak ada orang mengerjakan sebelumnya, lalu tiba-tiba ada orang yang mengerjakannya, maka itu disebut bid'ah. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus, orang-orang Quraisy menuduh Rasulullah itu berbuat bid'ah. Iya. Sampai-sampai turun ayat Al-Quran, diperintahkan oleh Allah, Rasulullah mengatakan kepada mereka, wama kuntu bida'an minar rasul. Aku ini bukanlah rasul yang bid'ah. Maksudnya rasul yang tidak ada pendahuluku. Sebelum aku sudah ada nabi dan rasul, sama dakwahnya. Sudah ada sebelum itu. Dari Nabi Nuh sampai saya, semuanya mengajak kepada tauhid. Jadi bukan bid'ah aku ini. Nah, jadi sebenarnya kalimat bid'ah itu artinya perbuatan yang tidak ada contoh sebelum generasi itu. Itu namanya secara bahasa. Adapun bid'ah dalam pengertian syar'i yang dimaksud oleh Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Yang dimaksud bid'ah yang sesat itu sudah didefinisikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Mari kita dengar definisi Rasulullah terhadap bid'ah. Karena definisi beliau yang paling baik. Apa kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan? Di antaranya Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadis tersebut sahih. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Muhdatsatil umur, perkara baru dalam agama. Dari mana kita bisa mengetahui ini yang dimaksud adalah perkara baru dalam agama? Ini kita gabungkan dengan hadis lain. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda lagi di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadza, ini lafaz Imam Bukhari, barang siapa, ahdasa itu membuat-buat, barang siapa membuat-buat aturan, tata cara mendekatkan diri kepada Allah dalam agama ini, ahdasa itu membuat suatu perkara baru, fi amrina, dalam urusan agama. Ingat, Rasulullah sudah menegaskan dalam urusan agama, dalam urusan kami ini. Jadi jangan sampai lagi ada yang mengatakan seperti kata sebagian dai-dai di televisi, bahwa bid'ah itu pesawat. Ini maksud bid'ah itu mobil. Karena di zaman Nabi kan tidak ada pesawat. Nah, maka pesawat itu bid'ah. Maka ini dan segala macam. Kalau sesat pula pesawat itu tidak boleh kita naik pesawat. Itu kata dia. Itu pesawat mobil urusan dunia. Yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah urusan agama. Nah, oleh karena itu Rasulullah tegaskan, barang siapa yang membuat-buat mengada-adakan perkara baru fi amrina hadza dalam agama kami ini, ma laisa minhu, yang tidak termasuk bagian dari agama, dalam riwayat lain laisa alaihi amruna, tidak ada atasnya perintah kami, tidak ada contoh dari kami, bahwa raddun, maka amalannya ditolak. Nah, ini dia yang dimaksud dengan muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya itu adalah bid'ah. Jadi itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dengan demikian setiap ibadah kita tidak boleh kita lakukan dengan kreasi diri kita sendiri. Ah, mungkin kalau begini lebih baik nih. Kalau kita lakukan seperti ini caranya, rasanya orang pasti lebih banyak datang. Kalau begini, pasti kita lebih semangat. Ini nampaknya baik. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena urusan ibadah itu ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Baik pentasyri' pensyariatannya, maupun sifat dan kaifiatnya. Itu sudah dijelaskan. Oleh karena itulah Imam Asy-Syafi'i menegaskan di dalam kitabnya, di antaranya kitab Ar-Risalah, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik, memandang baik suatu aturan, suatu ritual, tata cara, lalu dia anggap baik padahal tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pandang baik, ah bagusnya begini nih kalau ibadahnya seperti ini, faqad syara'a, sungguh dia telah membuat syariat baru, kata Imam Syafi'i. Kalau membuat syariat baru berarti melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ingin beribadah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua hal yang harus kita tanyakan pada diri kita. Untuk siapa saya ini beribadah? Jawabannya ikhlas, hanya untuk Allah. Siapa yang saya contoh dalam beribadah ini? Ikut-ikut orang banyak kah? Atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu ibadah kita insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah bid'ah. Namun perlu juga kita pahami. Masalah di sini ada dua masalah. Pertama jenis. Kemudian masalah yang kedua penerapannya pada individu. Apa maksudnya? Ini sangat penting agar kita jangan salah. Yang dimaksud dengan jenis ini bahwa masalah perbuatan tersebut bid'ah, iya. Maka kita katakan setiap perbuatan bid'ah sesat. Itu betul. Kemudian masalah yang kedua, penerapannya pada individu. Apakah setiap orang yang melakukan bid'ah itu masuk neraka? Nah, ini bukan wewenang kita. Ini bukan wewenang kita. Bisa jadi dia tidak tahu sama sekali. Belum sampai hujjah kepada dia. Tidak pernah ada yang mengajarkan. Di kampung itu pun tidak ada orang yang paham sama sekali. Iya. Kemudian kita harus tahu juga. Bid'ah itu kan bermacam-macam tingkatnya. Ada bid'ah itu yang sama seperti dosa kecil. Ada bid'ah itu yang sama dengan dosa besar. Bahkan ada bid'ah itu yang sampai kepada kekufuran. Oleh karena itu tidak boleh kita hukum pukul rata semuanya. Ketika kita katakan setiap bid'ah itu sesat, benar, itu jenisnya, masalahnya, perbuatannya. Tetapi orangnya, bisa jadi di akhir ayat nanti dia tobat, Allah beri hidayah, kembali kepada sunnah. Atau bisa jadi ada hal-hal lain. Misalnya, bid'ahnya hanya sekedar bid'ah-bid'ah kecil. Sementara amal dia banyak, sebab akan ditimbang kelak di hari kiamat, semuanya akan ditimbang umat Islam. Baik yang tadi maupun yang tidak tadi. Yang langsung masuk neraka tanpa dihisab dulu, tanpa ditimbang adalah orang-orang kafir. Tidak ada ditimbang lagi, tidak ada dihisab. Ada umat Islam, dia dihisab dahulu. Kenapa ini dijelaskan? Kenapa ini saya tegaskan? agar kita bisa bersikap dengan baik dan benar pula kepada masyarakat kita. Munculnya sekelompok-kelompok orang yang mengkafirkan kaum muslimin berawal dari sini. Ketika dia mengetahui bahwa setiap orang yang berhukum kepada selain hukum Allah kafir. Masalah berhukum kepada selain hukum Allah itu masalah kufur. Iya, tetapi ketika penerapannya kepada individu harus terpenuhi syarat. Kemudian tidak adanya mawani, penghalang. Kemudian sampai hujjah. Kemudian siapa pula yang menegakkan hujjah kepada dia? Harus ulama, ahli ilmu, bukan sembarang orang, bukan orang awam pula yang menyampaikan kepada dia. Oh, saya sudah sampaikan kepada dia itu bid'ah, ustaz, dia tidak terima. Langsung kita cap sesat. Siapa kita? Mungkin kita tidak pandai menjelaskannya. Hadis yang kita sampaikan mungkin tidak jelas bagi dia, atau dia tidak percaya kepada kita. Oleh karena itu, yang berhak memvonis seseorang itu kafir atau bid'ah bukan setiap orang. Itu diserahkan kepada ahli ilmu yang mengerti dan paham usul kaedah-kaedah. Kalau setiap orang dibolehkan membid'ahkan dan mengkafir-kafirkan, rusak tatanan kehidupan masyarakat kita. Ya, karena membid'ahkan berarti keluar dari jalan benar, memasukkan orang ke dalam neraka, apalagi mengkafirkan. Oleh karena itu, ini masalah besar. Ulama yang menjelaskan itu mubtadi, ini bid'ah atau tidaknya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Iya, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu tentang masalah ini, dia mengatakan ada bid'ah sana, ada bid'ah sana. Kan hadis mengatakan setiap bid'ah itu kufur. Sebenarnya sebagian orang ketika dia dapat satu perkataan Imam Syafi'i ini langsung dia tangkap lalu dijadikannya sebagai hujjah. Dia lupa Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bid'ah itu terbagi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Imam Syafi'i juga tadi yang mengatakan man istahsana faqad syara'ah, berarti apa? Menganggap baik suatu aturan tata cara yang tidak ada dalam agama, dia telah membuat syariat baru atau bid'ah, berarti sesat. Nah, sebenarnya kalau kita teliti penjelasan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti mereka, maka kita dapati penjelasan bid'ah yang mereka maksud terbagi dua itu bukan bid'ah secara syar'i, tetapi bid'ah dalam urusan duniawi. Kalau bid'ah dalam duniawi, ya, bahkan bid'ah dalam urusan duniawi itu bisa berlaku sesuai dengan hukum yang lima itu. Seperti dijelaskan oleh sebagian seperti Imam As-Suyuti atau imam-imam yang lainnya, bahwa ada bid'ah itu yang wajib, ada bid'ah itu yang haram, yang makruh, yang mubah. Kalau kita pikir dalam agama, mana ada bid'ah itu yang wajib? Karena bid'ah itu pun maknanya tidak ada contoh. Kalau dia wajib, berarti sudah ada perintah dari Allah. Kalau dia dianjurkan, kalau dia bagus, kalau dia sunat, berarti sudah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada contoh, itu namanya bukan bid'ah lagi. Maka dengan menggabungkan pemahaman ulama-ulama ini, kita dapatkan sama seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mengumpulkan orang salat tarawih berjamaah, lalu dia katakan ni'matul bid'ah hadihi, ini bid'ah yang paling bagus, yang paling nikmat itu. Maksudnya secara bahasa, kenapa? Karena ini tidak dilakukan oleh generasi sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Padahal Rasulullah sempat melakukannya tiga malam berturut-turut. Lalu karena khawatir diwajibkan ditinggalkannya, Abu Bakar pun tidak melakukan. Di zaman Umar dihidupkannya. Nah, secara bahasa ini juga termasuk bid'ah. Karena Abu Bakar pendahulu dia tidak melakukan. Jadi yang dimaksud oleh Umar adalah penggunaan secara bahasa. Sama seperti Imam Asy-Syafi'i tadi. Jadi yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i bukan definisinya secara syar'i. Karena kalau kita pelajari biografinya dan kehidupannya, kita akan dapatkan Imam Syafi'i itu orang yang paling keras terhadap bid'ah. Bahkan terhadap bid'ah-bid'ah seperti tasawuf, sufi dan lain sebagainya di Irak, beliau lah yang paling sangat keras di sana menghadapinya. Allahu a'lam. Jadi bukan Imam Syafi'i tidak konsisten, tetapi orang yang setelahnya tidak paham apa maksud Imam Syafi'i? Kenapa? Karena ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dua, dia bukan berbicara dalam urusan agama. Bid'ah yang dia maksud itu secara bahasa. Sama seperti Umar tadi, apakah kita mengatakan Umar itu tidak konsisten ketika dia mengatakan itu bid'ah? Sementara Umar itu paling keras. Umar itu paling keras, bahkan dia pernah menghukum seseorang dikurung dalam sumur karena banyak bertanya dalam ayat-ayat mutasyabihat. Begitu kerasnya terhadap muqtadid. Umar itu tidak tanggung-tanggung. Ada pohon Ridwan itu tempat berbaiat kaum muslimin di Hudaybiyah itu. Ketika Umar tahu di situ banyak orang sengaja untuk sholat, kemudian beliau sebang. Begitu keras dia, tapi dia pula yang mengatakan nikmat bid'ah hadhihi. Nah, dari sini kita jangan berburuk sangka dahulu kepada sang imam, tetapi kita harus pahami konteks pembicaraan imam itu dalam menguraikan tersebut. Maka yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i ketika dia mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, itu bukan bid'ah yang dalam urusan agama. Sebab dalam urusan agama bagi Imam Syafi'i semua bid'ah itu tidak ada yang baik, karena pasti bertentangan dengan syariat. Oleh karena itulah kita dapatkan beliau Imam Asy-Syafi'i termasuk orang yang keras menentang zikir setelah salat di dalam kitabnya Al-Umm. Termasuk Imam Syafi'i kita dapatkan di dalam kitabnya Al-Umm itu orang yang paling keras juga menentang mengirim-ngirim pahala kepada orang yang telah meninggal. Nah, jadi kita harus pahami konteks dia. Adapun masalah qaulul qadim qaulul jadid, ini juga orang setelahnya tidak paham. Kenapa? Masalah qaulul qadim qaulul jadid itu masalah pendapat fikih. Ya, pendapat fikih. Waktu dia di Baghdad, dia dapat satu hadis atau dia belum mendapat hadis, dia tetapkanlah sesuai dengan hadis yang dia dapatkan. Ketika dia pindah ke Mesir, tentu dia dapat ilmu baru. Kalau orang dapat kebenaran, apakah dia tetap bertahan yang salah? Tentu dia akan tinggalkan yang salah, dia ambil yang benar. Nah, ketika dia mengambil yang benar, pendapat dia yang baru ini, pendapat ini kan sudah terlanjur tersebar. Bukan seperti sekarang. Kalau seperti sekarang, misalnya saya, keliru saya berbicara sekarang, sudah tersebar kemana-mana. Tinggal saya umumkan di koran, ralatnya sudah tersebar. Saya umumkan di radio, saya ralat pendapat saya yang kemarin. Saya ralat di televisi. Sudah selesai. Di zaman dahulu, komunikasi susah. Sehingga murid-murid beliau yang di Irak, yang ditinggalkannya, tidak tahu pula kalau Imam Syafi'i sudah menerjang pendapat yang baru. Terlanjur dia membela pendapat yang lama ini. Dan pendapat yang lama, qaulul qadim qaulul jadid, itu bukan dia tidak konsisten. Bahkan dia konsisten terhadap kebenaran. Di mana kebenaran ada, di situ dia ambil. Ya. Sehingga dia siap meninggalkan pendapat dia. Orang kalau seandainya memegang pendapat dia saja, sudah sampai kebenaran kepada dia, dia tidak mau menerimanya, ini namanya fanatik. Tidak konsisten dengan kebenaran. Dia konsisten pada diri dia, tetapi manusia itu lemah, punya kekurangan. Imam Syafi'i tidak menjamin dirinya hafal seluruh hadis. Imam Ahmad begitu juga, Imam Bukhari begitu juga, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, mereka para ulama itu orang-orang yang lapang dada, siap meninggalkan pendapat dia kalau keliru dan salah. Seperti itulah kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yurad min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i sering berkata kepada Imam Ahmad, kalian lebih mengetahui daripada saya tentang hadis. Apabila kalian mendapatkan hadis-hadis yang sahih, beritahu saya agar saya bisa beramal dengannya. Nah, beliau siap meninggalkan pendapat dia kalau seandainya tidak ada landasan dan dasarnya. Jadi Imam Syafi'i konsisten dengan kebenaran, bukan dengan pendapat diri dia sendiri. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, iya, orang-orang di Eropa sana, orang-orang kafir sana, khususnya yang tidak mukmin ya, orang-orang kafir itu mudah terpedaya, mudah terpancing itu dan gosip. Orang-orang kafir itu mudah dimanfaatkan. Beberapa hari yang lalu saya baca di koran, di Amerika sana ada seorang pengusaha membuat bunker yang dia siapkan untuk disebut bunker kiamat. Jadi karena prediksi kiamat itu, dia manfaatkanlah dibuat bunker-bunker perlindungan. Semua hampir kayak satu kota, ada penjaranya, ada supermarketnya, ada ini itu di bawah tanah. Untuk apa? Nanti orang menyelamatkan diri kalau terjadi kiamat. Kalau kiamat bagaimana mau menyelamatkan diri? Tetapi begitulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kiamat, tanda-tandanya sudah jelas. di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun kiamat-kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil itu sudah ada. Adapun tanda-tanda kiamat besar itu belum lagi. Seperti nanti akan munculnya Dajjal. Sekarang Dajjal belum muncul. Kemudian akan muncul Ya'juj Ma'juj. Kemudian setelah itu Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian baru muncul Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian muncul hewan besar Dabbah. Kemudian setelah itu terbit matahari dari barat ke timur. Kemudian dan banyak lagi tanda-tanda yang belum ada sampai sekarang, sehingga prediksi-prediksi mereka itu tidak bisa dipercaya. Apalagi ramalan mereka itu menetapkan tanggal dan bulannya. Sementara Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengetahui kapan pastinya hari kiamat itu. Bahkan di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil sa'ah, qul hiya min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah itu urusan Rabbku, urusan Allah, urusan Tuhanku. Tidak ada yang tahu. Bahkan ada seorang wanita yang juga ikut meramal kiamat. Ternyata dia kiamat duluan. Mama Loren itu. Nah, sekarang dia yang kiamat duluan akhirnya. Sudah mati dia. Jadi tidak bisa. Ramalan-ramalan tersebut sebagai umat Islam tentunya kita tidak boleh mempercayainya. Dan juga sebagai informasi, kiamat 2012 itu konon kabarnya diambil dari ramalan suku Maya, orang-orang Indian Maya di daerah Meksiko sana dan sekitarnya. Ternyata menurut informasinya, orang-orang itu sendiri didatangi oleh banyak wartawan. Mereka bingung, kami tidak pernah meramal kiamat, kata dia. Itu hanyalah masa penanggalan kami habis, lalu biasanya kami merayakan untuk penanggalan baru. Jadi bukan hari kiamat. Mereka sendiri tidak tahu. Tetapi orang-orang memanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Memanfaatkan apa? Kejahilan manusia. Sampai orang Islam pun akhirnya ikut-ikut pula memberi keuntungan kepada mereka. Ikut pula membeli CD-nya. Alasannya apa? Penasaran. Pengen tahu pula. Sudah jelas itu bohong, dusta. Penasaran juga, dibeli juga CD itu. Diberikan juga duit itu untuk orang-orang kafir itu. Nah, jadi akidah lain, ilmu, akidah yang membuat membentengi kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Kita lanjutkan pertanyaan, ini banyak pertanyaan ya. Insya Allah kita jawab, mudah-mudahan cukup waktunya. Tadi Ustaz menyinggung bahwa sekarang cuma orang-orang tua saja yang pergi ke masjid. Saya katakan bukan orang-orang tua saja, yang banyak. Hai, ini saya katakan sih. Yang banyak ke masjid itu orang-orang tua. Bukan berarti orang muda tidak ke masjid. Yang memang harus dan wajib ke masjid. Pertanyaan apa hukumnya pergi ke masjid untuk ibadah atau menuntut ilmu? Hukum pergi ke masjid untuk ibadah. Kalau sholat wajib, ke masjid berjamaah bagi kaum laki-laki adalah wajib. Wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Ahmad berniat untuk membakar. Laqad hamantu an amura rajulan bis salati fatuqam. Aku telah bertekad memerintahkan seseorang untuk memimpin salat. Kemudian aku pergi bersama kelompok orang membawa kayu bakar. Tsumma adhabu ma ulatin ma'ahum hatabin. Aku pergi bersama orang-orang membawa kayu bakar. لِيُحَرِّقَ بُيُوتَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ صَلَاتِ الْجَمَاعَةِ. Untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah urungkan niat itu. Kenapa? Rasulullah bersabda di dalam riwayat lain, لَوْلَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَكُمْ. Kalau bukan karena di rumah itu ada wanita dan anak-anak. Wanita anak-anak tidak wajib berjamaah ke masjid. Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak, aku bakar rumah mereka itu. Apalagi kalau bukan menunjukkan wajib. Begitu juga datang seorang sahabat yang buta. Buta matanya, tetapi hatinya terang. Datang sahabat yang buta lalu berkata, ya Rasulullah, innani rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Hadis Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Wahai Rasulullah, aku ini seorang yang buta. Tidak ada yang menuntunku pergi ke masjid. Fahal tajidu li rukhsah. Apakah ada keringanan untuk saya? Awalnya Rasulullah mengatakan bala, benar. Tetapi tatkala orang itu berpaling, dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya, "Hal tasma'un nida?" Matanya buta, tetapi telinganya tidak peka. "Apakah engkau mendengarkan seruan azan?" "Na'am ya Rasulullah, aku mendengarkannya." "Fa'ajib, datangi. Penuhi seruan azan tersebut." Orang buta tidak ada yang menuntun dia di malam hari. Dia minta izin untuk tidak sholat jemaah, tapi dia ternyata masih mendengar suara azan. Dikatakan oleh Rasulullah yang semula diberi keringanan, dikatakan datangi masjid. Tapi di zaman sekarang bukan mata yang buta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita semua dengan cahaya ilmu dan keimanan, serta memberi kita semangat untuk beramal. Ya, memang ada ulama yang mengatakan sunat muakkad. Kita menghormati pendapat ulama tersebut. Tetapi ulama itu ketika mengatakan sunat muakkad bukan berarti berleha-leha lalu masjid dibiarkan sepi dan menangis karena tidak ada orang. Bukan. Sunat muakkad bukan alasan untuk bermalas-malasan ibadah. Apa yang dibangun oleh Rasulullah ketika pertama datang ke Madinah? Masjid untuk apa? Untuk sholat, berjamaah. Untuk apa dikumandangkan azan? Untuk memanggil orang supaya datang ke masjid. Sampai Rasulullah rapat bertemu dengan sahabatnya, memusyawarahkan, waktu itu belum ada azan, bagaimana cara memanggil kaum muslimin datang ke masjid. Ada yang mengisyaratkan, memberi usul, pakai api, dibangun, dibuat unggun yang besar. Tidak, kata Rasulullah, itu ibadahnya orang Majusi. Ada yang memberi saran pakai trompet, Rasulullah tolak karena itu ciri khas orang Yahudi. Ada pula yang memberi syarat pakai lonceng, Rasulullah tolak. Sampai akhirnya datang Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia menceritakan dia bermimpi tadi malam seseorang datang mengajarkan azan. Lalu diceritakannya lafaz-lafaz yang dia dengar dalam mimpi tersebut, lalu diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, "Alqi Bilalan," ajarkan kepada Bilal. "Fa'innahu anda tautan," suaranya lebih nyaring, lebih keras, lebih lantang, dan lebih bagus. Untuk apa itu semua? Apa ya Rasulullah bersama para sahabat memikirkannya? Untuk memanggil orang sholat. Oleh karena itu, orang-orang kafir tahu umat Islam itu tidak akan kuat sampai jamaah sholat subuh mereka sama seperti sholat jumat mereka. Barometer kuat tidaknya keimanan kita bisa kita nilai dari semangat kita untuk menunaikan sholat isya dan subuh ke masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Afdhal salati 'ala al-munafiqin al-isya wal-fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin itu adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya seharian kita sudah capek. Pas enak-enaknya sudah maghrib makan pula. Duduk sambil menghilangkan keringat siaran televisi pula. Kadang datang pula tamu, lah kopi pula di sini. Ha, semuanya mata sudah berat pula. Memang berat. Salat subuh, apalagi sedang enak-enak tidur dibangunkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Law ya'lamuna ma fihi la la'tawhum hadwa." Kalau saja mereka itu tahu keutamaan, keistimewaan yang ada dalam salat isya dan subuh berjamaah, mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan merayap. Orang kalau dia tahu datang dia seperti itu. Semua dalil-dalil hadis tadi itu kalau kita baca, kita renungi, tidak lain dan tidak bukan menunjukkan sangat pentingnya salat di masjid. Adapun untuk menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Kecuali kalau ilmu itu terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang, misalnya pedagang, maka wajib bagi dia menuntut ilmu tentang perdagangan yang Islami. Seperti orang yang sudah wajib zakat, wajib dia belajar tentang zakat menjadi fardu ain, atau dia bertanya kepada orang yang tahu. Orang mau pergi haji dan begitu seterusnya. Tetapi secara umum menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Iya. Kalau di zaman sekarang ini kita kan bertani. Iya. Kehidupan masyarakat kita itu kan bertani. Jadi kita mengatakan sholat jamaah itu wajib. Dan azan itu sebenarnya kadang-kadang kita disebut. Nah, itu gimana itu? Iya. Tergantung itu jadi peranekan. Iya. Apalagi nanti kalau mic-nya itu keras 12 kilo sampai pula nanti kan bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Jadi para ulama sudah menjelaskan seberapa jauh jarak wajibnya seseorang itu mendatangi azan. Ya, seberapa jauh wajibnya. Ukurannya bukan mikrofon, karena mikrofonnya itu seperti Masjid Nabawi itu hampir 12 kilo kalau subuh terdengar itu. Nah, ukurannya bukan mikrofon. Tetapi ukurannya kita perkirakan kalau seandainya tanpa mikrofon dalam kondisi tenang, seorang yang bersuara lantang berdiri di tempat tinggi di masjid itu lalu mengumandangkan azan seperti Bilal, perkirakan sejauh mana kira-kira terdengar suaranya. Maka dalam lingkup itulah wajib dia pergi ke masjid. Nah, kalau di ladang kita misalnya memang terdengar itu karena mic-nya jauh, maka syariatnya kita diperintahkan mengumandangkan azan di ladang itu. Azan kita di sana, istirahatlah dahulu. Menjelang perkara itu azan, sholat kita di situ. Walaupun kita sendiri, atau mungkin kita berdua dengan istri kita, atau ada keluarga kita, atau ada tetangga kita, kita hidupkan berjamaah di ladang. Ya. Dan pendapat tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apakah selamat orang yang akidahnya menyimpang tapi amalnya tepat? Tergantung tingkat penyimpangan akidahnya tadi. Karena penyimpangan ini bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sampai kepada tingkat kekufuran. Tapi kalau belum sampai kepada tingkat kekufuran, tentunya dia akan dihisab di hari kiamat dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menentukannya. Saya hidup dalam keluarga yang penuh dengan bid'ah dan khurafat. Mungkin tidak seperti itu kali ya. Mungkin ada sedikit-sedikit bid'ah-bid'ah kecil atau karena orang tua belum paham. Nah, saya banyak saya lihat orang-orang tua kita tidaklah seperti yang digambarkan terlalu bid'ah dan khurafat. Mereka orang-orang awam. Ya. Mungkin karena belum tahu. Dalam menyampaikan dakwah saya bingung caranya. Mohon solusinya Ustaz. Saya tidak mau menjadi anak yang durhaka. Setelah saya memohon ampun kepada orang tua saat saya pernah salah, terlalu keras menolak bid'ah dan khurafat dalam keluarga. Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang hal ini, bagaimana berdakwah kepada orang tua. Mereka menjelaskan, sampaikan kepada orang tua, kalau mereka menolak atau marah kita diam. Sudah cukup dan bersabar. Tidak perlu lagi kita melawan, berbantah-bantah. Itu bukan adab kita kepada orang tua. Jadi kita sampaikan, kalau orang tua kita marah, kemudian menolak, sudah cukup. Tidak perlu lagi kita berbantah-bantah, berdebat dengan orang tua. Itu nasihat para ulama. Nah, jadi harus dengan lembut. Harus dengan bijaksana. Tidak perlu dengan keras-keras. Ustaz, apakah orang yang membunuh dan mati terbunuh bermanfaat untuk kita doakan? Selama dia muslim, mudah-mudahan doa sesama muslim itu bermanfaat. Seperti yang kita ketahui, penduduk Indonesia adalah penduduk yang mayoritas Islam. Tapi mengapa di Indonesia ini tidak bisa yang namanya menegakkan hukum Islam? Dan seperti yang kita ketahui di daerah Jazirah Arab sana, penduduknya minoritas bisa menegakkan hukum Islam. Jadi apakah Indonesia bisa dikatakan dengan negara Islam? Kata siapa di Jazirah penduduknya minoritas? Mayoritas Islam. Di Jazirah Arab Saudi itu 100% Islam. Ya, jadi salah. Mungkin jumlahnya lebih sedikit maksudnya dari Islam di Indonesia. Ya. Nah, mengenai kenapa di Indonesia tidak bisa ditegakkan syariat Islam? Masalahnya, saudaraku yang bertanya, karena umat Islam di Indonesia sendiri belum mau menegakkan syariat Islam itu pada diri dia. Masjid ini tidak akan tegak kalau tidak ada pondasi yang kuat. Tegak sebentar roboh. Goyah. Oleh karena itu, ketika hendak membangun masjid ini, kita gotong royong bersama-sama orang warga kampungnya. Apa yang pertama dibangun? Pondasi dahulu. Dibuat sesuai dengan ukuran masjid kita. Diperkirakan masjid kita ini akan tahan berapa lama, berapa bobotnya. Kalau kita ingin menegakkan syariat Islam, begitu juga harus punya pondasi dan landasan yang kuat di Indonesia ini. Bagaimana kita nak menegakkan syariat Islam? Sedangkan banyak dari masyarakat kita tidak mengenal Allah. Kecuali namanya saja. Banyak masyarakat kita masih percaya kepada kesyirikan. Belum benar-benar mentauhidkan Allah. Masih banyak pohon-pohon yang dikeramatkan. Sungai-sungai yang dikeramatkan. masih banyak kuburan yang dikeramatkan, masih banyak dukun-dukun yang diikuti, diyakini dan percayai, masih banyak benda-benda yang dijadikan jinak, masih banyak kaum kita yang menyembelih kepada jin-jin, setan-setan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan masih banyak. Padahal tauhid akidah adalah pondasi. Dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika pertama berdakwah, apakah beliau langsung menegakkan potong tangan yang bagi mencuri, yang berzina dirajam, hukum kisos? Bukan itu. Bahkan 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, orang masih mabuk. Belum ada larangan minum-minuman keras lagi. Bahkan sudah di Madinah pun, di awal-awal Madinah, sahabat Ali bin Abi Thalib, imam dalam keadaan mabuk, lupa ayat yang dibacanya. Bayangkan. Iya. Itu ada di surah An-Nisa yang penyebab turunnya, la taqrabu sholata wa antum sukara, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Itu karena itu. Lantas kemana syariat Islam ketika itu? Disinilah orang banyak salah. Dia mengira syariat Islam itu hanya potong tangan saja, kisos, undang-undang pemerintahan. Dia kira itu aja syariat Islam. Syariat Islam yang paling besar, inti dari syariat Islam itu adalah tauhid, akidah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Seluruh aktivitas ibadah kita itu, sekecil apapun, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada lagi kesyirikan. Itu yang ditegakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama, sehingga menjadi pondasi bagi masyarakat dia di Madinah, lalu tegaklah negara Islam di Madinah. Jadi takkan mungkin kita menegakkan syariat Islam kalau seandainya kita belum memiliki akidah. Tugas kita mempelajari akidah, lalu menanamkan akidah, meyakininya, mengajarkan kepada keluarga dan masyarakat kita agar menjadi masyarakat berakidah. Di Jazirah Arab itu, yang sekarang daulah kerajaan Arab Saudi itu, dimulai dari dakwah tauhid juga. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sampai diusir dari kampungnya. Lalu ada raja setempat kecil, raja-raja kecil situ di Dar'iyah itu kampungnya, iya di Dar'iyah, yang melindungi dia. Tidak lama setelah itu, yang melindungi dia ini untuk berdakwah, diancam pula kalau tidak diusir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dia akan dibunuh pula. Tidak berani dia lagi diusir. Sampai akhirnya ada raja lagi yang menampung dia. Dimulai dari dakwah tauhid juga. Nah, dari situlah dakwah pertama Rasulullah, kalau kita perhatikan di Mekah itu tauhid, fokus kepada tauhid, kemudian akhlak, akhlak yang baik, tauhid dan akhlak, akidah dan akhlak. Kemudian juga sholat malam. Kemudian sabar menghadapi ujian-ujian. Karena untuk menegakkan syariat Islam itu berat ujian dan cobaannya. Jangankan potong tangan, jangankan nak memotong tangan orang, mutong celana saja nak memendekkan atas mata kaki masih tidak sanggup kita hari ini. Bagaimana pula kita terapkan yang berat? Tidak berdarah itu mutong celana itu, tidak sanggup kita. Ada orang mencurinya dipotong tangannya, berat itu. Nah, kita mulai. Dari apa yang bisa kita dapat ilmu itu, kita mulai amalkan pada diri kita. Agar apa? Agar warga kita, masyarakat kita memahami akidah yang benar, lalu berusaha mengamalkannya. InsyaAllah Allah akan anugerahkan nanti kemenangan kepada kita. Kau muslimin dan muslimat, saya minta maaf apabila ada kata yang salah, apabila ada kata yang tidak pantas, yang kurang sopan atau terlalu meninggi, agak terkesan angkuh, saya minta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.